Jangan takut menghadapi persoalan hidup ini, karena ada Allah yang kuasa mengurus segalanya dengan sempurna. Dengan keyakinan Allah Maha Sempurna menolong, itulah yang akan terjadi pada diri kita. Selama ini kita jarang meyakini Allah lah satu-satunya penolong kita, sehingga kita bersandar ke sana sini, bergantung, berharap, dan itulah yang membuat hidup kita menderita serta jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala.